أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. mana suaranya? بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya, dari kecil udah harus dibiasakan baca Quran, karena seperti itulah dokter kami membiasakan Tabarok dan Yazid membaca Quran, sehingga umur Hafiz dan Kun beliau sudah hafaz ya, Quran 30 juz, subhanallah. Nah sekarang kita dengar suara yang asli, suara yang asli dari Yazid. Fadhil Yazid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. نستأنف بفضل الله عز وجل ما أقامنا الله فيه. نستمر. إذن نحن تحدثنا منذ حلقتين وسألت تبارك ويزيد وقلت لهم قلت لهما من أول من تاب الله عليه من البشر؟ فكانت الإجابة سيدنا آدم. سيدنا آدم. Setelah saya kata beliau, setelah beberapa episode berbicara tentang masalah taubat, saya bertanya kepada Tabarok dan Yazid, siapakah orang yang pertama kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka menjawab Sayyidina Adam, yaitu nabi kita Adam alaihissalam. Bagaimana Allah mengajarkan kepada Adam cara bertaubat? Wa fi hadza labudda an nadhkur hadis ham 'an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hal ini kita akan menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Hadza al-hadis أنه احتج آدم وموسى أي اختلف آدم وموسى. Jadi dalam hadis ini menjelaskan tentang al-khilaf. Nah. Al-khilaf, perbedaan antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Nah. Faqala Musa. Nabi Musa berkata, Ya Adam, anta abuna akhrajtana min al-jannah. Nabi Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, engkaulah bapak kami. Engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Wa khayyabtana khayba. Dan engkau telah menjadikan kami ya seperti ini sia-sia. Khayba ya. Faqala Adam li Musa. Kemudian Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, Anta Musa istafaka Allah bi kalami. Wahai Musa, Allah telah memilihmu. Engkau. Wa khatta laka at-Taurah. Dan Allah telah memberikan Taurat kepadamu. Bi yadihi. Dengan tangannya. تلومني على أمر قدره علي أي الله عز وجل كتبه قدرا علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. Apakah engkau memprotes aku, hai Musa, atas suatu kesalahan yang sudah ditulis oleh Allah berapa tahun sebelum saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hajja Adam Musa ay ghalabat hujjat Adam hujjat Musa. Maka Nabi Adam alaihi salam mengalahkan hujjah dan alasannya yang disampaikan Nabi Musa alaihi salam. Idzan min hadza na'lam annahu Allah azza wa jalla kataba ala Adam an ya'si wa 'asa Adam rabbahu faghawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alayhi wa hada. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah merendirkan Adam untuk melakukan dosa, untuk melakukan kesalahan, tapi juga Allah mengajarkan Adam bagaimana cara Adam bertaubat kepada-Nya. Wa hakadha kull bani Adam, fa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yaqul kullu ibni Adam aw kullu bani Adam khata'. Ya begitulah yang terjadi kepada manusia anak Adam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam pasti akan melakukan dosa-dosa. Khata' fi al-lugha al-arabiyyah sighat mubalaghah. Sighat tikrar min al-khata', ay yakhthu wa yakhthu wa yakhthu wa yakhthu yatakarrar al-khata'. Jadi kata-kata khata' dalam bahasa Arab adalah sighat mubalaghah. Bukan hanya sekali tapi berulang-ulang. Kullu bani Adam khata', akan terus melakukan dosa-dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tawwab aidan sighat mubalaghah, ay tikrar lit-taubah 'aqib kull khata'. Dan lanjutan hadisnya, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang suka melakukan dosa-dosa ya terus terus melakukan taubat. Allah Musa. Terus menerus bertaubat. Ya inilah pelajaran yang bisa diambil dari Allah Subhanahu wa taala dan kisah Nabi Allah Adam, bahwa ya kita diajarkan untuk bertobat. Kita tidak diciptakan seperti malaikat. La ya'sunallahu ma amaru la ya'sunallahu ma amaru wa yafaluna ma yu'maru. Kita tidak diajarkan seperti malaikat. Kita tidak diciptakan seperti malaikat yang memang dia enggak pernah berbuat maksiat dan tidak pernah melawan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikutnya. Fadhal. Saya mengingatkan kepada pemirsa semua untuk memegang mushaf. Hari ini kita akan belajar surah An-Nisa 145 sampai 147. Jadi sebaiknya megang Quran pemirsa ya, insyaallah. Hatta ta'tu bil mushaf insyaallah ila an ta'tu bil mushaf. Nuhadithukum sari'an ala dalil. Sampai pemirsa semua membawa Al-Qur'an, saya ingin menyampaikan sebuah dalil. Ma alladhi yahduthu yawm 'Arafah? Apa yang akan terjadi ketika pada hari Arafah nanti? Allahu 'azza wa jalla yubahi bina al-mala'ikah. Allah Subhanahu wa taala bangga kepada kita. Limadha? Di depan malaikat-malaikat-Nya. Limadha? Li'annana mukhayyarun. Kenapa Allah membanggakan kita di depan malaikat-malaikat-Nya? Karena kita adalah orang-orang yang terpilih. Baina at-tha'ah wal ma'siyah. Antara melakukan ketaatan dan kemaksiatan. Fa in ata'na falana al-ajru was-sawab 'inda Allah. Jika kita taat kepada Allah, maka Allah akan berikan pahala kepada kita. Wa in 'asayna fa innana natub ila Allah 'azza wa jalla. Jika kita bermaksiat kepada Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat kepada Allah. Lidzalik yawm 'arafa yaqulu Allah 'azza wa jalla: Ya malaikati, haula'i 'ibadi atawni syu'san ghubra. Subhanallah, nanti ketika hari kiamat Allah akan berkata kepada malaikat-malaikat-Nya ketika di padang Arafah nanti. Wahai malaikat-malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah hamba-hamba-Ku. Atauni syu'san ghubra. Mereka datang padaku dengan penuh debu. Qad anfaqul amwal. Ini membicarakan ketika haji, Ustaz ya. Ketika haji Allah berkata di depan malaikat-malaikat-Nya, wahai malaikat-malaikat-Ku, mereka itu adalah hamba-hamba-Ku. Oh, hadha yaumul Arafah. Naam. Lais fi yaumul akhirah. La fi yaum Arafah. Malum ini setengah-setengah Arab. Di hari Arafah Allah berkata, di hari Arafah. Ya betul. Jadi haji-haji pada ngumpul. Pada kumpul di situ. Pan pada berdebu, ya, pada pakai ihram. Ya. Nah, pada saat itu Allah membanggakan. Iya betul. Jemaah haji ini. Betul. Malaikat-malaikat tuh lihat tuh jemaah haji. Itu hamba-hamba. Hamba-hambaku dia berdebu semua wajahnya apa segala macam pakai ihramnya. Mereka telah menafkan. Anfaqul amwal. Mereka sudah menafkan hartanya untuk bisa pergi ke tanah suci. Wa at'abul abdan, al-badan ta'ib, al-jasad ta'ib min hadzal hajj. Capek, letih, lelah badannya. Betul. Yarjuna maghfirati wa yakhafuna azabi. Ya, mengharapkan ampunanku dan takut akan azab. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Subhanallah. Saksikanlah wahai para malaikat bahwa aku sudah mengampuni mereka. In kana ma'a maqdira fa hadha ithm. Walillahi 'ala an-nasi hajjul bait man istata'a ilayhi. Bisa, mampu, enggak bisa, enggak mau pergi haji, dosa katanya. karena itu diwajibkan. وليس حج فقط ولكن واتم الحج والعمرة لله على كل مسلم حج وعمرة. لكن في إندونيسيا if they have money for next year, not absolutely go for next year. They will be in antrian. Antrian بعد سنوات. نعم. إذا هذا قد ينال ثواب الحج والعمرة بالنية الطيبة وبالسعة. Kalau the doctor dia bilang gugur dosanya dan dapat pahalanya. تعلم لماذا يا أستاذ يوسف؟ نعم. لأن الله عز وجل يقول أليس للإنسان إلا ما سعى. Ya, jadi memang ini berita gembira nih buat nanti pada yang pada udah daftar haji tapi belum berangkat. Karena udah dihitung sebagai orang yang pergi haji. Subhanallah. Allah yujazina bis-sa'i wa laysa bin-natijah. Nah, Allah akan menghargai prosesnya, bukan melihat nanti hasilnya. Wa anna sa'yahu hadha as-sa'i sawfa yura min Allah. Ah, insyaallah nanti akan dilihat sa'inya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha. Kasab ya. Naam. ثم يجزاه الجزاء الأوفى يجزى بالسعي. Nah, nanti usahanya itu akan dibalas oleh Allah. Ya, okay, doa first doa for doa لهؤلاء. لغاية حج. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وكما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم يسر حج بيتك الكريم يا رب العالمين لكل مشتاق ولكل مسلم يا رب العالمين في حياتنا ومن بعد مماتنا الى ان تقوم الساعه، وتقبله منه يا رب العالمين واجعله سبيل خير له في الدنيا وفي الاخره، فقد قلت وقولك الحق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلهم من هؤلاء يا رب العالمين، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا همهم ولا مبلغ علمنا ولا علمهم ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. Pemirsa didoain tuh supaya bisa pergi haji ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik alhamdulillah wa ni'matalak la syarika. Mudah-mudahan ya pas pergi haji bisa ketemu nih sama Tabarak, sama Yazid, sama dokter kami insyaallah. Kita akan teruskan setelah berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man shalla al-fajr fi jama'ah ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. نعم ما شاء الله. Beliau tadi memberi motivasi dan menyenangkan kita semua yang belum pada pergi haji, bahwa kalau kemudian pergi sholat berjamaah waktu subuh, kemudian duduk berzikir pada Allah sampai terbit matahari, lalu dia sholat dua rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umroh camatan sempurna. Nah, karena di sini lagi musim Imam Al-Albani, ya, beliau langsung menjelaskan, jangan takut, hadis ini sahih. Sahih Tirmizi disahihkan oleh Al-Albani. Masyaallah. Jazakumullah. Istamir sih. Idzan al-hadis 'an taubati Allah 'azza wa jall, hadhihi al-ayat tatahaddath 'an taubati Allah 'azza wa jall wa anna bab at-taubah maftuh hatta lil munafiqin. Jadi ayat yang dibacakan tadi oleh Ananda Yazid menjelaskan tentang bahwa taubat, pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar-lebar. Bahkan terbuka untuk orang munafik. Juga bagi orang-orang munafik. Apalagi buat kita insyaallah. Amin. Taftahun al-Qur'an al-aya as-sadisa wa arba'in ba'd al-ma'a min surat An-Nisa. Jadi pemirsa dianjurkan untuk membuka Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illa istithna. Nah, sesungguhnya orang-orang munafik ya di neraka yang paling bawah dan mereka tidak ketemu nasir, penolong. Kecuali illa alladzina tabu, kecuali mereka yang bertaubat. At-taubah laha syurut an-nadam. Taubat punya syarat, yaitu nyesal. At-tawaqquf 'anil ma'siyah, berhenti dari maksiat. العزم على عدم العودة إلى هذه المعصية. Punya niat, kita punya azam tinggi untuk tidak mengulangi lagi maksiat yang sama. ولكن هؤلاء المنافقين, tapi mereka-mereka yang orang munafik ini, سيئاتهم وآثامهم فيها صعوبة على المؤمنين. Dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan oleh orang-orang munafik tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang mukmin. لذلك ليس الشرط الوحيد التوبة. Jadi syarat satu-satunya, bukan taubat itu bukan syarat satu-satunya bagi orang-orang munafik. ولكن هناك أربع شروط للمنافق. Akan tetapi orang munafik itu mempunyai empat syarat. وأصلحوا. نعم. التوبة وأصلحوا وأصلح ما كان من قبل. Jadi selain bertaubat, وأصلحوا di sini memperbaiki diri mereka sendiri. واعتصموا بالله تمسكوا بحبل الله المتين. Kemudian dia berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. واخلصوا لابد من الاخلاص هم في اول الامر انما كانوا غير مخلصين لانهم منافقين. Dan mereka ikhlas dalam menjalankan agama Allah karena sebagaimana orang yang kita ketahui bahwa orang munafik tidak ikhlas dalam menjalankan agama. فإن فعلوا الأربعة التي تبدأ بالتوبة, jika empat syarat ini dilakukan oleh orang-orang munafik yang dimulai dengan taubat, waslahu waqtasamu, kemudian dia memperbaiki diri, kemudian dia berpegang teguh kepada agama Allah dan ikhlas dalam menjalankan agama, faulaika ma'al mu'min, Allah, maka mereka itu bersama akan bersama orang-orang yang beriman. Wa ka'anna mujarrad wujuduhum ma'al mu'minin rahmah 'azimah min Allah 'azza wa jalla. Subhanallah, karena sudah bersama orang mukmin, bentuknya sudah kayak orang mukmin, dikenal sebagai orang mukmin, maka orang munafik itu jadi orang mukmin juga, maka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Limadha nahnu najlis al-an fi majlis? Ya salam. Fa in ata man ata nalahu min al-khairat ma nalahu min hadha al-majlis. Masyaallah. Kalau kita ngumpul kayak sekarang ini, berkumpul bersama orang soleh, maka dianggapnya semua orang soleh. Yang nonton juga dapat. Yang nonton juga orang soleh ya, musyahidun alat. Naam, fina solehin. Taban, wa fatahul Qur'an, wa harafi, insya Allah. Semua pemirsa nanti satu rombongan sama dokter kami. Ida ilhul jannah, nahna ma'akum. Wa nahnu aydan ma'akum, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bilang kalau nanti dia masuk surga ini rame-rame, nyaman surga, tata ilhul jannah, tenang ma'akum. Yang masuk surga dulu, aneh ma'ete. Dia bilang, ana ma'akum. Kata Dr. Kamil yang bersama pemirsa semua. Subhanallah. Amin. Wa sawfa yu'ti Allahul mu'minina ajran azimah. Dan insya Allah, Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman itu pahala yang besar, yang sangat besar, yang sangat besar. تعلمون الآية التي تليها آية هامة تدل على أن الله عز وجل يريد الخير بعباده جميعا. Kalian ketahui bahwa ayat setelahnya ini di ayat 146-147 Allah menginginkan kebaikan bagi buat kita semuanya. Buat kita semuanya. Wa qawlu Allah azza wa jalla ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Jadi di ayat 147 Allah berfirman, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Kan Allah syakir. Wa kana Allahu syakiran alima. Nakhtim bid'a insyaallah. Yuk kita berdoa pemirsa. Doa dari seorang ayah yang hafal Quran, yang punya istri penghafal Quran, punya tiga anak juga yang hafal Quran. Allahu Akbar. Beruntung masing-masing. Saqul kalimat tukarrirunaha wara'i. Jadi saya akan membacakan doa, pemirsa bisa mengikuti bacaan beliau. Oke, semua ikut ya. تبنا إلى الله. تبنا إلى الله. ورجعنا إلى الله. ورجعنا إلى الله. وندمنا على ما فعلنا. وندمنا على ما فعلنا. وعزمنا. وعزمنا. على أننا. على أننا. لن نعود. لن نعود. إلى المعاصي أبدا. إلى المعاصي أبدا. ونسأل الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل. المغفرة. المغفرة. والتوبة. والتوبة. اللهم تب علينا يا تواب. اللهم واغفر لنا يا غفور واغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم وارحمنا يا رحيم واعف عنا يا عفو واعف عنا يا عفو ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارئنا وبارك لنا من كل دين يخالف دين الإسلام اللهم أحينا على ذلك وتوفنا على ذلك وابعثنا على ذلك نحن والمشاهدين والمشاهدات والمسلمين أجمعين يا رب العالمين Pemirsa, buat yang pengen teksnya nanti bisa dilihat di website kami di www.wisatahati.com. Terima kasih Dr. Kamil, jazakumullah syukran jazilan, tabarak izid, masya Allah. Akal tum arus uduk nasi uduk. Beliau makan nasi uduk, alhamdulillah mencret. Aduh, enggak pas ini nasi uduk sama perutnya orang Mesir. Masyaallah. Cuma kita nanti kembali besok hari. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa buat yang pengen ikut hidup bersama Quran bisa ngeliat juga di www.wisatahati.com. Lihat iklannya, lihat pemberitahuannya supaya teman-teman hidup bersama Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.